Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusti thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yamiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ihya'i sunnatika. A'inna ya Rabbana ala ihya'i sunnatika wa imatati bid'i. Wa na'udhu bika ya Rabbana minal fiski wal kufri wal bid'ati wal riya'. Tahhir ya Rabbana kulubana wa hassin furujana minal fawahish innaka anta ala kulli syai'in qadir. Habib ilana ya Rabbana ma'ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. Wahsurna yawmal qiyamati ma'azumratihi wa tahta liwaihi. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta, pecinta Nabi SAW, pecinta majlis yang mulia, wabil khusus guru kita yang semoga senantiasa diberi oleh Allah ketabahan dalam membimbing kita, kesabaran dan kemudahan. Beliau adalah Habib Muhammad bin Ali dan juga Habib Muhammad dan juga para habaib yang ada di sini, para alim ulama, para guru-guru kita semuanya. Semoga pertemuan ini adalah mukaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagai mukaddimah, ada satu hadis sebelum kita membahas tentang seputar Muharram. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi. Seperti biasa di dalam mukaddimah pertemuan ini kami hadirkan satu hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Subhanahu wa taala anfik ya ibna adam unfik alaik. Rawahu Muslim. Hadis dari Imam Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah. Allah berfirman, "Anfik ya ibn Adam unfik 'alaik." Wahai anak Adam, infaklah engkau. Berikan apa yang Allah berikan kepadamu untuk kebaikan. Berinfaklah engkau. Dijamin oleh Allah, "Unfik 'alaik," aku akan beri kepadamu. Jika engkau memberi, maka engkau akan diberi. Semakin banyak yang engkau berikan, maka Allah akan memberi lebih banyak lagi. Ini kaidah infak. Dan janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji, karena Allah Maha Kuasa. Kalau seorang kaya mungkin berjanji akan memberikan hadiah kepada seseorang, tetapi keburu bangkrut tidak bisa memberi hadiah. Atau ada kebutuhan yang lebih penting lagi. Akan tapi Allah yang Maha Kuasa, firman Allah, janji Allah, Allah tidak akan ingkar janji karena Allah bisa mewujudkan semuanya. Dan Allah sudah berjanji, kapan engkau berinfak, maka aku akan beri kepadamu. Dan pemberian dari Allah di dunia dan di akhirat. Maka jangan ragu untuk berinfak. Tapi di sana ada kaidah di dalam berinfak. Dari sisi inilah kami akan hadirkan. Jika engkau ingin berinfak, maksudnya sedekah sunnah, maka hendaknya ada, yang pertama harus ada keyakinan. Keyakinan bahwasanya apapun yang engkau dapat dari kekayaan ini adalah dari Allah. Jika ada di antara kita dijadikan oleh Allah hamba yang kaya dan cukup, maka harus kita punya keyakinan bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu membangun keyakinan semacam itu sehingga seorang hamba di saat ingin bersedekah dan berinfak mudah baginya. Bukan karena kecerdasanmu. Banyak orang tidak cerdas di kelas dulu, sekolah tidak naik kelas, tapi ternyata diberi oleh Allah kekayaan melimpah ruah. Rizki, maka itu dari Allah. Sahamnya 100% dari Allah. Kalau ada orang cerdas, ada orang giat bekerja, mengumpulkan uang, lalu menjadi kaya, ketahuilah semuanya adalah dari Allah. Kecerdasannya dari Allah. Tenaga yang ia gunakan untuk bekerja juga dari Allah. Semuanya dari Allah. Ini yang pertama. Maka jangan sombong dengan kekayaan. Jangan sombong dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Begitu mudah Allah untuk menjauhkan kekayaan itu dari kita. Bisa saja dicabut oleh Allah. Kadang tidak dicabut, tapi tidak bisa menikmati. Dan alangkah banyaknya orang semacam itu. Orang membangun rumah megah. Semuanya dilengkapi dengan AC. Di rumahnya ada kulkas yang gede. Tak taunya kata dokter, enggak boleh pakai AC, enggak boleh minum es. Mau apa, yuk? Ayo, belum apa-apa, belum mati itu. Hartanya masih ada di kiri kanan. Bahkan banyak yang gak boleh makan nasi, kadang-kadang ada macam-macam. Gak boleh makan ini, makan itu. Begitu mudahnya Allah menjauhkan kita dari kenikmatan dunia ini. Maka dari itu syukurilah. Apa yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri dan kita sadar dulu sebelum mensyukuri. Bahwasanya ini karunia dari Allah. Maka tidak perlu kita sombong dengan apapun yang Allah berikan kepada kita dari kekayaan tersebut. Orang kaya 10 tahun yang lalu, hari ini banyak yang nyungsep jadi orang melarat. Begitu sebaliknya, seorang melarat di tetangga kita ternyata menjadi kaya. Itulah urusan dunia. Dan kalau orang kaya dan orang kaya dan punya jabatan, tidak ada hubungannya dengan dicintai atau tidak dicintai oleh Allah. Sehingga Allah kadang mengayakan orang yang dia adalah musuh Allah. Dia tidak pernah sholat. Jadi kekayaan bukan jaminan kalau orang itu mulia. Maka tidak perlu berbangga dengan itu semuanya. Akan tapi yang perlu adalah setelah kita sadar itu dari Allah, kita mensyukuri. Siapapun yang diberi oleh Allah kenikmatan harta, atau apapun kenikmatan yang lainnya, kesehatan dan sebagainya, hendaknya segera kita gunakan untuk kebaikan agar semua itu nanti bisa kita petik di akhirat. Jadi dengan keyakinan bahwasanya itu semua dari Allah, mudah bagi kita untuk berinfak, bersedekah. Dan infak sedekah itu bentuk syukur. La in syakartum la azidannakum. Abadikan. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Jadi mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu ada dua faedah. Yang pertama untuk menambah nikmat tersebut, yang kedua adalah untuk mengabadikan nikmat itu nanti di akhirat. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat, dan syukur itu gimana? Kalau kita mensyukuri nikmat, nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Lebih dari itu akan kita temui nanti di akhirat. Yang punya mobil, yang punya harta, yang punya rumah, yang punya kekayaan, bawa kekayaan itu sampai surga. Jangan sampai kita tinggal begitu saja. Dan Allah mengajari, kalau engkau diberi oleh Allah kekayaan, maka jadikan kekayaanmu, mobilmu, rumahmu, apapun yang Allah berikan, bawa ke surga nanti. Jangan kau tinggal di dunia. Suatu ketika ada Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Beliau adalah orang kaya. Tiba-tiba menghadap Rasulullah dan Rasul berkata, "Ya Abdurrahman, engkau lambat menuju surga." "Kenapa aku lambat ya Rasulullah masuk surga?" Dijawab oleh Rasulullah, "Karena engkau orang kaya." "Karena saya orang kaya lambat masuk surga ya Rasulullah?" "Iya ya Abdurrahman bin Auf, kau lambat masuk surga." "Saya pengen cepat masuk surga ya Rasulullah, bagaimana?" "Karena engkau orang kaya, pengen cepat masuk surga juga dengan kekayaanmu." "Oh gitu." "Bagaimana ya Rasulullah?" "Gunakan untuk jalan Allah." Mulai detik itu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf bergegas untuk menggunakan hartanya untuk perjuangan di jalannya Nabi Muhammad, jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ditulis sebagai orang yang paling dermawan, sehingga dia termasuk minal asyratil mubasyarati bil jannati, 10 orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Lihat, dan janji Allah, "Ya bani Adam, unfik. Ya bani Adam, unfik alaik." Allah sudah berjanji kalau ada orang berbuat memberi, Allah memberi apa, kalau ada orang memberikan infak, Allah akan ganti. Apa jawab Allah untuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ternyata setelah Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling dermawan saat itu, hartanya semakin melimpah ruah. Sampai beliau berkata, aku ini ngerjain apa-apa jadi duit. Sampai beliau berkata, begitu mudahnya bagiku untuk mencari uang kalau seandainya aku membongkar bongkahan batu di bawahnya seperti ada emas. Dan begitulah kalau ada orang dimudahkan menjadi ahli surga, dia dimudahkan untuk berinfak dan kemudian oleh Allah pun tetap dijaga hartanya itu tetap tambah dan tambah dan infaknya semakin tambah dan itulah yang diinfakkan itu yang akan dibawa ke surga nanti. Makanya bawa mobilmu ke surga. Bagaimana agar mobil ini dibawa ke surga? Gunakan untuk menghadiri majelisnya para habaib, para ulama, menghadiri pengajian. Mobil ini nikmati di dunia, rumahmu bawa ke surga, gunakan untuk baca solawat di rumah, untuk sujud. Hartamu bawa ke surga, sampaikan kepada fakir miskin, pembangunan pondok pesantren, masjid dan seterusnya. Yang kita gunakan untuk kebaikan, itulah yang akan kita bawa ke surga. Ini, jadi bawa kekayaanmu itu ke surga. Dan ingat, semuanya bakal mati. Kalau kita tidak nabung hari ini, kapan kita nabung? Jangan nunggu esok hari. Yang bisa membuat kebaikan hari ini, lakukan hari ini. Jangan nunggu masa tua, kadang tidak sempat tua. Musibah. Jadi hari ini adalah hariku. Kalau ada orang punya rezeki hari ini, jangan nunggu esok hari. 1.000 rupiah yang kita infakkan hari ini lebih bagus daripada 1.000.000 esok hari. Karena esok hari belum tentu milik kita. Kalau sudah bukan milik kita, kita sudah dicabut nyawa kita, kita tidak bisa berbuat baik lagi. Jangan mengandalkan anak, anak belum tentu. Alangkah banyaknya bapak ibunya meninfakkan, menghibahkan tanah untuk masjid, untuk pondok pesantren, gara-gara suratnya belum beres saja dijual lagi sama anaknya. Alangkah banyaknya anak-anak durhaka semacam ini. Semoga anak-anak kita adalah anak yang baik. Anak yang soleh, anak yang bisa berbakti kepada kita. Cuman ada kaidah dalam berinfak, ini yang kami hadirkan saat ini. Ada kaidah di dalam berinfak. Jangan berinfak dengan hawa nafsumu. Dahulukan kewajiban-kewajiban, bayar zakatmu, wahai ahli iman. Jika engkau belum membayar zakat, lalu kau berinfak, engkau bermaksiat. Bayar zakatmu dulu, berpikirlah untuk bayar zakat. Dan kalau anda belum tahu, tanyalah kepada ulama. Dan urusan zakat ini adalah hal yang sangat harus hati-hati. Zakat penyalurannya yang benar. Dan zakat ini harus ada ilmu. Tapi yang jelas bagi orang yang tidak punya ilmu hendaknya bertanya. Bagi siapapun yang punya urusan dengan kekayaan, hendaknya banyak tanya kepada ulama selamat kekayaannya. Takut dia wajib zakat, ternyata dia tidak wajib zakat. Dan ketahuilah zakat itu mudah. Zakat itu sangat sedikit. Cuman ketahuilah bahwa tidak semua kekayaan harus dizakati. Ada kesalahpahaman sebagian orang. Intinya bahwasanya kita tidak boleh zalim kepada orang fakir, juga tidak boleh zalim kepada orang kaya. Berbuat zalim adalah haram dan dosa. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi, Allah sendiri mengharamkan kezaliman atas diri Allah. Wa ja'altu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman adalah haram bagimu. Jadi tidak boleh kita berbuat zalim. Maka tidak boleh berbuat zalim kepada orang fakir, tidak boleh berbuat zalim kepada orang kaya. Jangan berbuat zalim kepada orang fakir, salurkan zakat ke tempat yang benar. Gunakan hartanya orang fakir untuk orang fakir. Dan juga kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang kaya. Jangan mentang-mentang kaya lalu kita ambil duitnya dengan atas nama zakat. Zalim, kiainya masuk neraka. Contoh, orang ini punya duit triliunan, enggak tahu triliun itu berapa nolnya, hitung sendiri nanti. Mentang-mentang dia punya duit miliaran, tak taunya kata fatwa kiainya, Pak Haji, zakat fitrahmu 1 karung ya? Enggak ada. Tetap zakat fitrahnya 2,5 kilo. Jadi ada ilmunya. Termasuk diantaranya saat ini mulai marak, ini termasuk bab kerakusan kepada hartanya orang kaya atas nama orang fakir. Zalim, tidak boleh zalim kepada orang yang. Contoh, kalau anda menjual aset, anda punya tanah lalu anda jual harganya 3 miliar. Duit banyak atau tidak? Banyak. Maka tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat, karena apa? Anda menjual aset anda. Bukan anda jual beli. Maka tidak boleh mewajibkan zakat kepada orang kaya seperti ini. Dia menjual tanah harganya 3 miliar atau 5 miliar, biarpun 10 miliar, biarpun 100 miliar, karena Anda menjual, bukan Anda jual beli. Ini beda. Anda menjual. Kecuali Anda jual beli, habis beli tanah, jual lagi, beli tanah, jual lagi, beli tanah, jual lagi, namanya jual beli. Kalau jual beli, wajib zakat. Berputar satu tahun, harta itu akan dizakati 2,5%. Tapi kalau menjual aset, tidak. Makanya jangan takut, wahai para orang kaya. Berdoalah kepada Allah, wahai hamba Allah. Ya Allah, jadikan kami semua adalah orang-orang yang membayar zakat, dan jangan kau jadikan kami orang yang nerima zakat. Amin. Mau nerima zakat atau membayar zakat? Benar. Makanya bayari, cepat. Bayar zakat adalah kewajiban. Dan tanyakan kepada ulama. Dan tidak semua kekayaan Anda harus bayar zakat. Ya, tidak. Ada kekayaan yang tidak wajib bayar zakat. Ini hanya kaidah secara umum. Jangan banyak bersedekah sementara Anda punya tanggungan zakat. Zakat itu adalah kewajiban dan harus Anda sampaikan kepada fakir miskin dan seterusnya. Dan juga kami ingatkan, mumpung ingat ini, Al-Bahjah menyebar kartu yang di situ ada berita tentang dakwah-dakwah kami, lalu disisipkan nomor rekening infak center. Tujuannya kartu rekening infak center itu memang sengaja kami izinkan untuk kita sebar, karena beberapa waktu yang lalu ada orang pakai atas nama Al-Bahjah sesaat kalau mendekati maulid Nabi ini mencari kambing untuk maulidan, sumbangan untuk maulid liar. Bahkan banyak yang kena adalah orang Indramayu. Berarti menunjukkan orang Indramayu hatinya baik dengan kami. Sehingga setiap ada orang datang atas nama Bu Yahya langsung dikasih. Ini orang Indramayu sama orang Kuningan yang agak jauh-jauh dari kota Cirebon ini. Banyak. Ada kalau menjelang korban pada datang, Bu Yahya butuh korban, Pak Haji ini ngasih. Tentunya enggak nyampe ke pondok. Karena memang bukan utusan pondok. Bahkan ada lagi, ada orang sakit di rumah sakit karena dia adalah orang cukup, orang kaya. Didatangi oleh dua orang berkopiah, pakai sorban, assalamualaikum atas nama utusan Buya Yahya. Senang didatangi utusan kami. Oh, gimana Buya, baik. Tatanya apa? Buya punya hajat, ada kebutuhan, butuh uang. Oh iya. Orang kaya sakit enggak mikir duit, mikir kesembuh. Cuman langsung dikasih duit, enggak tahu berapa puluh juta, setelah itu berkingan. Cerita setelah itu orangnya, ini musibah. Maka karena banyaknya kejahatan-kejahatan seperti itu, maka jangan percaya. Kalau ada orang keliling datang atas nama Al-Bahjah minta duit atau minta apapun, jangan dikasih. Makanya saya kasih kartu sakti tadi. Bilang kepada orang yang datang, Pak Haji, kalau saya nyumbang saya langsung ke kartu ini. Ini kartu itu justru untuk senjata agar orang tidak liar. Kalau mau menyumbang lewat rekening yang sudah jelas itu. Kemudian rekening itu kalau infak center jangan dimasukkan duit zakat. Awas ini, makanya mumpung saya ingin nyampaikan ini. Jadi infak center tidak nerima duit zakat. Sebab zakat bukan untuk anak pondok dan bukan untuk bangun pondok, anak santri tidak dikasih makan duit zakat. Anak-anak kami, anak-anak santri tidak boleh makan duit zakat. Mereka dari harta yang bersih, bukan dari duit zakat. Sebab zakat itu menausahi amwalin nasi, kotorannya hartanya manusia. Bagi orang yang tidak berhak, kau makan duit zakat, makan kotoran. Tapi bagi orang fakir, zakat adalah sesuatu yang baik. Makanya jangan diberikan kepada pondok pesantren. Jadi pondok pesantren tidak boleh dibangun dari duit zakat, tapi hendaknya pondok pesantren dibangun oleh orang kaya dari duit infaknya. Ini yang pertama yang harus kami ingatkan, bahwa Anda jangan banyak sedekah dulu, kecuali zakat sudah diberesin. Dan pahalanya bayar zakat sama sedekah enggak bisa dibanding. Sedekah sunnah dan bayar zakat adalah wajib. Pahalanya wajib lebih gede. Ini sering orang, kita sering bicara dengan sebagian orang kaya, kami ngomong begini, sedekah sunnah itu paling mudah, lebih enak daripada bayar zakat, ya Pak Haji. Oh iya, benar Bu ya. Ya, memang ada setannya. Jadi kalau suruh ngitung zakat tuh berat, nunda-nunda, besok. Tapi kalau kedatangan ustaz ini terus itu sumbangan, bro, bantu. Tapi giliran bicara zakat, berat. Karena apa? Ada setannya. Setan senang kalau hamba-hamba Allah ini masuk surga. Dan infak sedekahmu tidak akan diterima oleh Allah jika zakatmu tidak engkau bayar. Ini makanya jangan bergegas sedekah, tapi zakatnya belum. Yang kedua adalah utang yang sudah jatuh tempo. Awas, jangan senang bersedekah sementara Anda masih punya utang, beresi utangmu dulu, baru nanti bantu pesantren Al-Bahjah atau pesantrennya para habaib, para ulama. Bukan Al-Bahjah saja ya. Habib Muhammad juga ada program, Habib Ahmad juga ada program, Habib ini banyak program. Bukan Al-Bahjah saja, banyak yang perlu dibantu. Hanya kami cerita bahasanya. Jangan mikir untuk bersedekah dulu. Selagi masih punya utang yang jatuh tempo. Sebab kalau kita punya utang jatuh tempo, lalu bersedekah ini termasuk orang kurang ajar. Contoh. Jangan Buya, kalau Buya mungkin Anda tidak enak nanti. Ada teman Anda pinjam duit 10 juta. Teman Anda pinjam duit 10 juta harus dibayar hari ini. Tak taunya hari ini tidak bayar. Tiba-tiba ibu atau bapak dengar teman yang pinjam duit 10 juta itu nyumbang ke masjid 10 juta. Lihat. Ngomong apa ya? Utang belum dibayar, sedekah-sedekah. Dia kan ngedumel. Lihat. Karena memang itu kurang ajar. Sudah punya utang jatuh tempo, kenapa dia bersedekah? Dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sok jadi pahlawan, kasihan pondoknya Buya belum beres-beres. Yang bangun pondok bukan Anda, yang bangun adalah Allah. Tidak perlu Anda memaksakan, justru kami lebih senang jika Anda menyelesaikan kewajiban Anda dalam urusan utang. Dan siapapun yang punya utang, jangan pernah terlintas di benak, di hati untuk lari dari utang. Sebab disebutkan barang siapa yang lari dari utang tidak akan ditolong oleh Allah. Tapi yang ingin membayar utang, maka ketahuilah Allah akan tolong. Maka jangan sampai lari dari utang. Maka siapapun yang utang piutang, hendaknya dicatat. Jangan senang, jangan mau kalau Anda pinjam duit enggak dicatat. Kalau pinjam duit jangan yang ada ribanya. Itu mengajak ke neraka. Sudah Anda harus bayar utang lalu diseret ke neraka. Mau? Enggak mau ya sudah. Makanya jelas peminjamannya. Ingat, jadi ketahuilah bahwa Anda kalau pinjam kepada sahabat atau saudara harus dicatat. Idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Makanya kalau Anda mencatat pakai materai dengan saksi, itu sebetulnya apa? Anda membentengi hati Anda agar tidak mau lari daripada utang. Sehingga tetap punya keinginan untuk membayar. Tapi kalau dicatat, alah tidak tahu aja kok, biarin. Oh dituntut-tuntut, mana buktinya? Lho kan? Ini ada setannya, ada iblisnya itu. Dan kami juga begitu. Kami pernah. Beberapa kali kita pernah ngutang untuk kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pribadi. Kami pinjam kepada Pak Haji atau Bu Haji atau saudara. Biasanya kalau kami yang pinjam itu minta hitam di atas putih. Allah sama Buya coba pakai hitam di atas putih. Gak usah apa-apa Buya, gak apa. Oh enggak. Kalau tidak pakai hitam di atas putih, saya gak jadi pinjam. Oh ya gak apa-apa. Materai, saya stempel, tanda tangan, selesai. Dengan begitu Allah mudahkan kita untuk membayar utang. Maka jangan sekali-kali Anda mau lari dari bayar utang. Dan orang yang punya utang lalu tidak bayar utang sementara dia mampu, dia daftar masuk neraka. Nabi pernah tidak mau menyolati orang yang teledor dalam urusan utang. Na'udzubillah, dosa gede itu. Bisa dihinakan di dunia. Layyul wajitu yuhillu irtahu wa uqubatahu. Orang yang menunda-nunda bayar utang sementara dia mampu, maka itu akan dihinakan, boleh dihinakan di dunia. Tapi ingat, jika Anda memang tidak mampu, yang namanya hidup, punya utang seharusnya bayar hari ini, enggak ada duit. Maka bagi yang tidak punya duit, ya tidak dosa, karena tidak punya duit. Allah Maha tahu. Dan ini indahnya dalam utang piutang. Kami meminjamkan uang kepada Anda, mestinya hari ini Anda bayar, kok Anda belum punya duit, maka wajib bagi saya untuk memberikan tempo kepada Anda, fanadiratun ila maisarah, biarkan sampai dia mampu. Bukan dipaksa. Harus bayar, kalau enggak, tak. Enggak ada itu semuanya. Suruh mencuri. Islam itu indah di dalam kita meminjamkan itu karena Allah. Sebab orang meminjam itu umumnya orang butuh. Orang meminjam umumnya adalah orang butuh, maka jangan sampai engkau memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan seseorang. Tidak boleh. Kalau orang butuh tuh masya Allah, ibu yang anaknya sakit sudah enggak mikir, yang penting aku dapat obat. Tambahannya begini, enggak apa masalah ada, yang penting pinjemin saya duit dulu, anak saya mau mati nih. Lihat. Apalagi orang sakit sudah enggak mau mikir, yang penting dapat duit. Na'udzubillah. Maka kalau kita meminjamkan hendaknya karena Allah. Kalau pengen untung, bisnis. Dagang. jangan pakai nyekik orang yang sudah butuh. Anda dagang, jual beli, jual kerupuk, jual sayur, sampai jual tanah, jual rumah, hebat, jualan, bukan jual rumah. Maka ketahuilah itu dalam Islam. Jadi bagi yang meminjamkan harus punya ilmu, kalau dia tidak mampu, maka memang karena fakir. Yang namanya fakir itu kan macam-macam sebab, yang mungkin punya aset, punya kekayaan, kebakaran, hilang, tenggelam, segala-galanya. Jadi fakir. Sehingga ia tidak bisa membayar di hari yang sudah ditentukan, maka bagi orang yang punya uang, fanadiratun ilai maisarah, hendaknya memberikan tempo. Tidak boleh kita menagih saat itu. Kita beri kesempatan, bu, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah dapat nanti segera dibayar ya. Indah. Dan bagi yang punya duit, awas. Jangan sampai Anda menunda-nunda pembayaran utang. Ini ilmu. Pinjam duit, na'udzubillah. Kadang-kadang ini penyakit yang orang pinjam duit. Waktu pinjamnya, masya Allah, cantiknya luar biasa. Puntennya 6 kali, 16 kali. Tapi giliran waktu bayar utang, enggak kelihatan orangnya. Biasanya lewat depan rumah sudah enggak lagi. Itu. Ini model-model manusia yang bakal dipersulit oleh Allah. Kalau memang Anda punya utang, langsung assalamualaikum, mohon maaf bu, saya belum punya uang, belum ada. Benar-benar enggak punya. Kalau punya duit, ngaku tidak punya, maka dia sebenarnya doa, ya Allah jadikan saya orang melarat. Jangan sampai Anda punya utang, sudah punya utang, bohong lagi sama yang minjemin duit. Orang yang baik sama kita, kita dolimi. Kan jahatnya manusia. Dia minjemkan uang kepada kita. Lah kita sudah punya duit untuk membayar, tak tanya ngomong, aduh saya lagi enggak ada duit. Lah kan bohong. Kalau Anda betul-betul tidak punya duit, enggak apa-apa. Dan tidak dosa di hadapan Allah. Kalau mati dalam keadaan punya utang karena memang benar-benar melarat, tidak dosa di hadapan Allah. Tapi yang menjadi masalah adalah, katanya enggak punya duit, beli televisi, kalungnya double, macam-macam. Musibah ini. Na'udzubillah. Baik, baru setelah Anda menyelesaikan urusan pembayaran zakat, kemudian utang, baru setelah itu Anda berpikir untuk bersedekah. Nah ini, dan kami pun tidak ingin ada orang bersedekah kepada kami dalam keadaan dia masih punya beban. Lebih baik, kami lebih senang jika Anda menyelesaikan kewajiban Anda. Yang belum bayar zakat, bayar zakatnya. Terus yang bangun pondoknya siapa bu ya? Oh Allah maha kaya, nanti akan kirim yang lain. Engkau sebentar lagi kalau sudah beres utangmu, bayar zakat, insya Allah kau bisa membantu kami. Amin. Kita tidak ingin mementingkan pondok, masjid, tapi ternyata Anda melanggar Allah. Jadi tolong semua yang mendengar suara ini, yang ingin membantu tempatnya para habaib, para asatid, guru-guru, termasuk bahkan pesantren, tolong dahulukan yang wajib dulu. Bayar utang-utang Anda. Kemudian bayar zakat Anda, baru setelah itu berinfak. Baru kalau Anda sudah melakukan yang benar, infak yang benar, jangan khawatir, Allah akan ganti. Unfik alaik, aku akan ganti itu semuanya. Kalau tidak di dunia, akan diganti nanti di akhirat. Kalau tidak diganti di dunia, enggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, tidak diganti di akhirat. Kita mencari dulu kayak ahli sedekah, dulu aku bangun masjid, dulu aku bantu ini. Di akhirat kita cari pahalanya enggak ada, ternyata malah dituntut oleh orang. Kamu enak-enak bangun masjid, utangmu kepadaku belum kau bayar. Akhirnya orang yang katanya di dunia tadi orang dermawan, jago sedekah, jago infak ke masjid pesantren, ternyata dia masuk neraka. Karena apa? Dia berinfak dalam keadaan zalim. Tapi kalau utangnya belum jatuh tempo, bolehlah. Utang kita mungkin 6 bulan ke depan. Atau bulan depan kita ingin sedekah hari ini, tapi masih ada gambaran nanti di akhir bulan untuk bisa membayar, maka itu tidak apa-apa. Ini adalah syarah tentang hadis qudsi. Anfik ya ibna Adam, unfik alik. InsyaAllah semuanya jadi ahli infak. Amin. Amin yang serius. Ahli infak mudah. Jadi orang berinfak itu sesuai dengan keimanan. Yang masuk dunia iblis, mereka senang berinfak. Orang melakukan kejahatan, infak. Cuman bedanya mereka tidak kenal Allah. Yang ngajak kawannya berzina, yang ngajak kawannya mabuk, keluar duit mereka. Ngebosin itu keluar duit. Dan bisa mereka, dermawan mereka. Ayo apa? Ngundang apa ini? Untuk bisa bermaksiat bareng-bareng. Mereka keluar duit nih. Karena mereka tidak punya harapan di hadapan Allah. Senangnya di dunia saja. Tapi kita yang punya harapan di hadapan Allah, kenapa kok kita tidak bisa dermawan seperti mereka? Mereka ahli maksiat. Pemimpin kemaksiatan itu dermawan banget tuh. Oh, dermawannya luar biasa dia. Apa ini? Mabuk berapa kerat? Berapa ini? Mabuk minuman keras? Zina berapa harus saya bayari? Apalagi? Oh, luar biasa mereka. Ahli maksiat, pengikutnya iblis, pengikut setan, mereka berinfak dengan jutaan bahkan juga ratusan juta demi kemaksiatan dan rela mereka melakukan itu semuanya. Sementara mereka tidak mengharap apapun di akhirat. Kenapa? Keimanannya enggak benar. Lah kita yang mengharap kemuliaan di akhirat, kenapa kita pelit? Ini baik, ayo kita semuanya berpikir. Dan ketahuilah, apapun yang Anda berikan ada hitungannya di hadapan Allah dan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita semua adalah ahli infak. Yang benar cara infaknya. Maka jangan juga terpedaya dengan sebagian seruan misalnya, berinfaklah kamu, biarpun kamu punya, kalau kamu punya masalah, kalau kamu berinfak nanti pasti beres. Sementara masih punya utang, ya haram. Ini adalah seruan yang menyesatkan, tidak boleh seperti itu. Harus ada petunjuk. Kalau masih punya utang, beresi utangmu, maka Allah akan mudahkan jalanmu. Kalau belum bayar zakat, bayar zakatmu, ini dahulukan. Ada mungkin orang, sering ada orang mungkin mengajak Anda berinfak, tapi tidak diiringi dengan ilmu pemahaman semacam ini, sehingga ada orang senang berinfak, akan tapi dia punya kewajiban-kewajiban kepada Allah, zakat misalnya, ternyata belum dibayar. Maka sebetulnya dia adalah orang yang bermaksiat, kayaknya beribadah. Dan sengaja kami serukan semacam ini, agar tidak salah di saat membantu pesantren Al-Bahjah, karena dalam waktu dekat Al-Bahjah akan dibuat, akan dihadirkan di Indramayu. Ini sudah mulai, mohon didoakan semuanya. Sekarang lagi pengurukan lokasi tanahnya, tinggal nanti bangunan di atasnya. Akan tapi sebelum berbicara infak, kami belum membutuhkan infak Anda. Akan tapi yang paling kami butuhkan adalah semua yang hadir di sini, kami mohon waktunya 2 atau 3 menit nanti di tengah malam untuk mendoakan pejuang-pejuang di pesantren tersebut. Siapapun yang berjuang, semoga jadi ahli surga, ahli ikhlas. Dan doakan semoga Allah mengirimkan ahli surga, orang-orang ikhlas yang bisa berjuang di situ. Jadi siapapun yang berjuang, insya Allah ahli surga. Makanya ini doa para hadirin, ada para habaib, para hadirin, hadirat, bapak ibu, ada di antara yang hadirin orang fakir, setiap hari sakit. Sudah fakir, sakit. Dekat pada Allah ini. Fakirnya saja dekat. Ana indal munkasirati qulubuhum. Kata Allah, Allah berfirman, aku bersama orang-orang seperti itu. Orang fakir, orang sakit, orang tertindas, orang terdolimi, Allah dekat dengan mereka. Ada di sini seorang ibu yang fakir memaksakan untuk datang ke sini. Seorang ibu yang mah bapak yang sakit-sakitan datang ke sini, doa mereka akan dikabul oleh Allah, maka mohon doakan perjuangan kami ini dengan kawan-kawan dari Indramayu. Doakan yang telah berjuang, semoga Allah berikan keikhlasan. Sungguh kita tidak rela jika mereka tidak ikhlas. Semoga Allah berikan kepada mereka keikhlasan. Dan doakan doa yang kedua, ya Allah kirimkan ke tempat tersebut, ke perjuangan, ke pesantren tersebut, yang akan kita bangun. Ya Allah kirimkan orang-orang ikhlas ahli surgamu. Kemudian ditambah, ya Allah jadikanlah kami bersama mereka. Kalau ada yang enggak punya duit hari ini, besok insya Allah diberi oleh Allah kekayaan. Karena doanya apa? Jadikan kami bersama mereka. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal satupun. Dan juga jangan lupa, selagi ini, tolong peduli dengan pendidikan-pendidikan seperti itu. Bukan Al-Bahjah saja, Al-Bahjah mah kecil. Di sini masih banyak program-program dakwah para habaib, para ulama. Habib Muhammad, Habib Ahmad Ali Drus, ada pesantren Habib ini. Oh iya, perhatikan itu semuanya. Al-Bahjah hanya salah satu. Dan kami suarakan salah satu yang kebetulan kami minta doanya hari ini. Nanti malam kita langsung melihat ke lokasi tanah, katanya sudah diuruk, sudah hampir sempurna. Dan semoga Allah memudahkan semuanya. Maka perlu doa. Doa tolong ibu. Setiap malam ibu habis sholat, tahajudan, tidak sampai satu menit, setengah menit lintaskan. Doanya tadi, ya Allah, siapapun yang berjuang di Al-Bahjah itu, dan juga di pesantren-pesantren para habaib, para ulama, berikan ketulusan dan keikhlasan. Dan kirimkan ke tempat tersebut orang-orang ikhlas. Yang enggak ikhlas, enggak usah deket-deket. Kita enggak butuh sama orang yang tidak ikhlas, ngerepotin. Harus kita basa-basi, gara-gara lupa enggak terima kasih saja ngedumel. Enggak. Kalau orang ikhlas ketemu, enggak ketemu, mah sama. Karena dia ngirim duit untuk berjuang. Biarpun kita enggak mengucapkan assalamualaikum, enggak mengucapkan terima kasih, tetap tidak akan kecewa. Karena orang ikhlas. Makanya paling enak urusan sama orang ikhlas. Dan kalau orang ikhlas itu enggak akan puas. Memberi kurang lagi, memberi kurang lagi, memberi kurang lagi, itu orang ikhlas. Makanya kita mintanya langsung saja, ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas dan jadikan kami bersama mereka. Ini adalah syarah daripada hadis qudsi tersebut dan sekarang kita masuk menyambut di bulan Muharram. Muharram adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahr. Allah punya bulan 12 bulan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan Haram adalah bulan istimewa. Dan kami himbau bahwasanya bulan Muharram adalah tahun baru Hijriah. Dan hendaknya kita sudah berpikir tentang ini. Tentang tahun baru Hijriah, kita harus membuat gebrakan gebyar agar umat Islam ini tahu kalau mereka punya tahun sendiri namanya tahun Hijriah. Dan tahun Hijriah ini penting. Wajib bagi siapapun dari kita mengetahui kelahiran anaknya di tahun baru Hijriah. Wajib. Sebab kalau kita berbicara tentang tahun, bulan, dan hari di dalam Islam, dalam hukum Islam, itu adalah hanya hubungannya dengan tahun Arab, tahun Hijriah. Bukan tahun Masehi. Misalnya yang punya duit tadi bicara tentang zakat, haul zakat, berputarnya satu tahun zakat, hitungannya adalah bukan hitungan Januari Februari, tapi itu adalah Muharram Safar. Hitungannya adalah hitungan Hijriah. Berbicara tentang balig, paling sedikitnya usia balig adalah 9 tahun, adalah juga tahun Hijriah. Usia haid dimulai dari 9 tahun Hijriah. Tamyiz 7 tahun Hijriah. Semuanya di Hijriah. Kalau bicara tentang iddah wafat, iddahnya orang yang meninggal dunia 4 bulan 10 hari adalah juga tahun Hijriah, bulan Hijriah. Jadi wajib kita mengetahui tahun Hijriah dan bulan Hijriah. Nah ini sekarang ini bagaimana keadaan kita ini? Jujur aja. Anak kita sudah pandai menghafal anak kita. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Tapi giliran anak kita, giliran suruh Safar Muharram, Muharram Safar, itu sudah tidak bisa menyebut semuanya. Itu anaknya, tidak tahu ibunya. Ibunya bisa. Ya? Lihat, ini harus. Dan para ulama terdahulu, dimulai dari para sahabat Nabi, penetapan tahun baru Hijriah itu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Diberi nama Hijriah ini apa? Agar sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad hijrahnya bukan di tahun baru Hijriah. Karena tahun baru Hijriah itu ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab setelah Rasulullah wafat. Tapi disebut dengan Hijriah ini agar kita sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Jawa dulu, orang Jawa Sunda, Sunda, Jawa, pokoknya masyarakat kita, itu bagaimana memahamkan tentang hal-hal tersebut kepada anak-anaknya, biarpun harus diterjemahkan dengan bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Sunda tentu ada bahasanya khusus. Kalau Jawa, contoh, yang Jawa Timuran, yang hijrah ke sini, biasanya biarpun tidak dengan bahasa Arab, sebab bahasa Arab lidah Jawa kadang-kadang susah. Diterjemahkan dengan bahasa lokal, misalnya Muharram jadi Suro. Suro itu karena ada Asyuro-nya tuh. Suro, Sapar, Mulut, atau Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Jep, Ruah, Poso, Sawal, Selo, Besar, balik lagi Suro. Sundanya kumaha tuh? Nggak ingat juga nih. Sundanya nggak hafal, Arabnya juga hafal. Pas, sudah. Nah, ini problem ini. Nah, coba, dari sisi ini harus. Kalau mengadakan ulang tahun Arabnya. Karena ada kewajiban, ada hukumnya itu nanti. Kalau hadis Nabi buru aulatakum bisolatin inda sab'in, perintah ajari anakmu untuk melakukan sholat, menutup aurat, melakukan kewajiban, di saat mereka umur 7 tahun, bukan 7 tahun Masehi, tapi 7 tahun Hijriah. Mau dites. Gak enak kali tes. Takut lulus semuanya nih. Berapa tahun baru Hijriahnya? Bisa nyebut, saya lahir tahun 27 Januari tahun 78. Paling gitu. Nah. Arabnya nanti dulu melihat komputer. Karena kan zaman komputer nih, problem ini. Maka kita harus mulai sekarang, harus merubah. Kita harus biasakan tahun baru Hijriah. Makanya kita buat gembiar merayakan tahun baru Hijriah. Harus kita. Dan jangan ikut-ikutan tahun baru Masehi. Kelihatannya hanya kita ini, umat Islam ini lemah. Umat Islam khususnya negeri kita ini. Umat Islam yang paling suka ikut-ikutan. Kalau tahun baru Masehi, ramai. Tahun baru Cina, ramai. Ya enggak, anehnya tahun baru Islam tidur. Tapi kalau orang-orang lain hebat, coba di Cina. Mereka hanya merayakan tahun baru Cina, enggak pernah merayakan tahun baru Hijriah. Di Amerika enggak ada. Hanya kita ini tahun barunya orang diraya, kita ini loh. Kita enggak usah nunjuk orang lain nih. Sekarang kita harus membuat perubahan. Tahun baru Masehi, no. Tidak. Saya akan menghidupkan tahun baru Hijriah dengan cara syar'i, bukan hura-hura, bukan. Dengan maulid, dengan hadroh, dan sebagainya. Dengan tausiah, beri nasihat. Kalau para habaib, para masyayikh, dengan cara membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Jadi sebelum asar, habis asar sudah berbondong-bondong ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Kemudian sebelum maghrib sudah baca doa awal akhir tahun, setelah maghrib baca doa awal tahun. Atau kadang dikumpulkan habis maghrib langsung doa awal tahun, doa akhir tahun. Doa akhir tahun, doa awal tahun. Berzikir sampai dengar tausiah sholat isya berjamaah pulang. Memulai tahun baru dengan beribadah. Bukan goyang pinggul, bukan. Bukan joget, bukan. Ini adalah tradisi mulia dan harus kita buat. Jangan lupa Selasa depan. Ayo buat apa kita? Makanya kami himbau para ustadz, tokoh, tidak usah ikut kami. Mengadakan di kampungnya masing-masing yang syar'i. Khusus adik-adik putri enggak usah ikut-ikutan. Kalau ikut harus terhormat. Itu hanya kerjaannya kaum laki-laki yang membuat kebiar di tengah jalan. Agar orang tahu kalau tahun ini adalah tahun Hijriah. Kadang tahun baru Hijriah itu enggak sadar, oh sudah tahun baru. Sehingga ditanya ini tahun berapa sekarang, enggak bisa nyebut. Sekarang tahun berapa, Bu? Repot ini. Tahun baru Hijriah. Ini kelemahan kita, ini harus sadar kita. Harus kita buat perubahan. Kita punya budaya, kita punya agama, kita punya tradisi, kita punya syariat. Baik, ayo tahun baru Hijriah kita gebrak. Kita buat kebiar, semuanya harus tahu. Dan sekarang sudah mulai menghafal kelahiran tahun Hijriah. Indonesia zaman dulu yang berlaku adalah tahun-tahun Hijriah. Hanya akhir-akhir semakin marak tahun Masehi, sehingga kita tertinggal. Islam tertinggal. Dulu ya enggak peka. Jadi sampai kalau orang-orang tua itu ngomong selalu mesti bahasa Hijriah. Biarpun dengan bahasa lokal tadi, Rejab, Ruah, Poso tadi itu. Baik. Kemudian di bulan Muharram itu ada apa di bulan Muharram? Bulan Muharram adalah bulan yang istimewa, bulan mulia. Di situ ada hari yang ke-10 namanya Asyura. Asyura adalah hari yang ke-10 di bulan Muharram disunahkan kita untuk berpuasa. Berpikirlah untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram nanti. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Sayyiduna Rasulullah bersabda, "Hadza yaumu Asyura." Hari ini adalah hari Asyura, hari tanggal 10 Muharram. "Lam yaktubillahu 'alaikum siyamahu." Allah tidak mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. "Wa ana shaim," tapi aku berpuasa, kata Rasulullah. "Faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir." Bagi yang pengen ikut puasa sama saya, ayo puasa, yang enggak juga enggak apa-apa. Artinya itu sunnah, tidak wajib. Dan ini sunnah sangat dikukuhkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang keutamaan puasa 10 Muharram, "Ahtasibu 'alallahi ayukaffira sanatal ladzi qablah." Aku berharap kepada Allah, Allah mengampuni dosa kita yang lalu. Maka jangan lupa 10 Muharram. Berpuasalah di 10 Muharram. Jangan lupa 10 Muharram. Tapi ini paling sedikit di bulan Muharram kita hidupkan 10 Muharram untuk berpuasa. Tapi mohon ditingkatkan lagi. Sebab dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bercerita setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sawma Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura. Nabi berpuasa di hari Asyura. Yauma Asyura. Wa amara bi siyami, kemudian menyuruh orang lain untuk berpuasa. Jadi Nabi pernah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Muslim juga, Nabi itu pernah diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi pernah berpuasa di hari Asyura. Kemudian setelah itu menyuruh orang-orang para sahabat Nabi untuk berpuasa. Lah sahabat Nabi itu merasa ganjil, tidak enak disuruh puasa di 10 Asyura, 10 Muharram. Di hari Asyura. Kenapa? Para sahabat Nabi punya hujah. Hujahnya iman. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Engkau menyuruh kami berpuasa di 10 Muharram hari Asyura. Hadza yaumun tu'adzibuhul yahud wan nasara." Ya Rasulullah, orang Yahudi dan orang Nasrani juga pada puasa di hari ini. Lah kok kita harus sama puasa dengan mereka? Enggak enak niru-niru itu. Itu iman nih, makanya jangan niru-niru orang Yahudi, orang Nasrani. Makanya tahun baru Hijriah bukan budaya kita itu. Kita punya budaya khusus. Jangan ikut-ikutan. Sahabat Nabi peka. "Ya Rasulullah, hari ini kan orang-orang Yahudi pada puasa, lah kok kita sama? Jadi kayak mereka dong kita." Apa jawab Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu dalam riwayat la in baqitu ila qabilin wa idzaka la in baqitu ila qabil, dalam riwayat la in baqitu ila qabilin, kalau seandainya aku hidup sampai tahun depan la asumanna tasi'a, niscaya aku akan puasa di tanggal 9-nya. Maka difahami oleh para sahabat Nabi, disunnahkan kita untuk menambah satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 9-nya, agar berbeda dengan orang Yahudi. Maka itu sunnah di atas sunnah. 10 saja sudah sunnah. Dan kalau kita mengkhususkan 10 sudah sunnah. Karena kita tidak meniru orang Yahudi, cuman agar lebih sempurna, agar kita berbeda, yaitu tambahlah hari yang ke-9. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Maka di bulan Muharram itu hendaknya 9 dan 10. Kemudian Imam Ibnu Huzaimah meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas juga, beliau berkata, perkataan sahabat Nabi, sumu asyura, berpuasalah engkau di hari Asyura, di tanggal 10. Wa khaliful yahuda, dan berbeda engkau dengan orang Yahudi, fasumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Maka hendaknya agar berbeda dengan orang Yahudi, hendaknya kau tambah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Ini tambahan. Maka tanggal 10 puasa, tambah sebelumnya sehari, tambah setelahnya sehari. Jadi 10, 9, 11. Ini lebih sempurna lagi. Baik. Mau lebih sempurna lagi, Muharram semuanya puasai. Hadis Nabi SAW, hadis sahih, Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih, afdalu siyami ba'da ramadana syahrullahil muharram, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah di bulan Muharram. Maka banyak orang-orang sepuh di antara para orang-orang soleh yang ahli ibadah, kalau bulan Muharram puasa semuanya. Akan tapi, adapun tentang pahala dan keutamaannya tanggal 1 begini, tanggal 2 begini, jangan terlalu banyak didengar, karena itu banyak hadis-hadis palsu. Kita cukup dengan ini semuanya. Puasa insyaAllah. Khusus yang punya utang, cepat bayar itu. Bayari utangnya. Utang puasanya. Utang duit mah sudah beres tadi. Utang puasa beres ini, mumpung Muharram ya. Ini. Jadi berpuasa di bulan Muharram secara utuh adalah sunnah dari hadis Nabi SAW. Tidak ada yang mengatakan bid'ah. Kalau mengatakan bid'ah, membid'ahkan Rasul. Sebab Rasul bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Dan Nabi tidak mengatakan 30 hari penuh adalah haram, tidak. Adalah sunnah semuanya. Ini yang harus kami hadirkan insyaAllah. Puasa ya, dihitung. Tanggal Selasa, hari Selasa, malam Rebu, hari Rebu depan tanggal 1. Dan mohon semuanya buat gebrakan. Maulid di mana-mana, agar orang tahu kalau hari itu adalah tahun baru. Kemudian setelah itu berpikir tentang memperbanyak amalan-amalan. Amalan-amalan di bulan Muharram, dan jangan lupa 10 Muharram kita berpuasa, ditambah tanggal 9, ditambah tanggal 11, untuk disempurnakan di hari-hari selain itu di bulan Muharram. Tapi jangan kebalik. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berpuasa, 9-nya libur. Enggak benar. Jadi yang paling utama adalah 9, 10, 11. Baik, ini saja insyaAllah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan hal-hal semacam itu. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Baik, yang mau bertanya dipersilahkan. Jangan banyak-banyak, kita ingin kita mengupayakan tanggal 10, jam 10 sudah ditutup. Masih ada seperempat jam lagi. Yang mau bertanya dipersilahkan. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya tentang hutang tadi ya. Begini, saya punya cerita. Saya ini ya mungkin selama mulai berumah tangga gitu, mencari uang, mengumpulkan uang dengan jalan insya Allah yang diridhoi Allah. Cuma pada perjalanannya bersama teman, bersama saudara, ya ada saja namanya hidup bersosialisasi gitu. Banyak sekali terjadi pada saya ini. Si teman pinjam uang dengan dalih itu dan ini, si kerabat pinjam uang dengan dalih itu dan ini, tapi pada kenyataannya tidak ada yang mau membayar. Sama sekali tidak ada yang mau membayar. Saya tagih beberapa kali. Dan itu pun waktunya sudah, artinya sudah di luar kesabaran saya. Sehingga saya ini mengikhlaskan saja. Harta saya yang sudah berpindah tangan ke orang-orang tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya orang yang hutang tersebut? Dan adakah pahala bagi saya yang sudah mengikhlaskan harta saya yang sudah di tangan orang lain? Begitu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kami jawab, Anda tidak sendiri. Hampir semuanya punya pengalaman sama seperti Anda. Semuanya hampir punya pengalaman. Kalau tidak dengan sahabat, dengan saudara, dengan ini. Itulah hidup di dunia. Baru nanti di surga tidak punya masalah. Kalau sudah di surga, tidak ada lagi punya masalah. Kalau di dunia, pasti semacam itu. Kalau tidak saudara, mungkin kawan dekat, mungkin tetangga. Kalau tidak pinjam bohong dan seterusnya, ada. Baik. Ini adalah keadaan di dunia ini. Yang pertama harus Anda sadari, bersyukurlah Anda diutangi, bukan Anda yang utang. Anda harus syukur. Kalau Anda yang punya utang, berarti Anda yang punya dosa, kan? Maka kalau Anda diminjemin duit, kok nggak balik-balik, bersyukur Anda yang minjemin, bukan Anda yang pinjem, na'udzubillah. Alhamdulillah, kok saya dipinjemin duit. Satu. Kemudian, marah sebesar apapun tidak akan menjadikan duit. Yang ada marah itu menjadikan pahala itu hilang. Marah tidak jadi duit. Kemudian, kadang orang tersebut memang betul-betul melarat, tidak bisa bayar. Bahkan bagi orang yang tiba-tiba kaya pun, tidak perlu kita marah-marah, sebab marah itu yang nyuruh setan biar pahalanya habis. Orang ajar ya, minjam duit nggak balik-balik. Kadang-kadang ditampakkan terus oleh setan, kelihatan kalungnya, kelihatan duitnya. Kadang ini setan pinter, biar kita marah sampai kita dendam, pahalanya habis. Kalau Anda menjawab, Anda ikhlaskan, wah kalau Anda ikhlas benar, ya itu orang hebat. Ikhlaskan atau sabar, tapi tidak boleh marah. Itulah. Kalau marah tidak ikhlas. Insya Allah Anda, banyak Anda bukan sendiri. Banyak orang dibohongi, kita juga banyak punya pengalaman dengan sahabat dan seterusnya. Akan tapi ketahuilah, di saat ada orang seperti itu, kasihan mereka. Anda pun masih tentrem, Anda bisa, tidak akan kurang kalau kita duit diambil seorang-orang bohong. Anda serahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala, tapi tetap Anda punya kewajiban mengingatkannya untuk membayar dengan akhlak yang mulia. Assalamualaikum, mohon maaf, saya hanya sekedar mengingatkan Pak. Kalau memang tidak ada, enggak apa-apa. Kamu punya utang kepadaku. Marah-marah, wah dapat pahala lagi. Sudah enggak dikasih duit, dimarahin lagi. Syukurlah, orang hebat, wali itu. Mau jadi wali mah enak, enggak usah pakai jubah. Jubah pun belum jaminan, ya kan? Makanya wali itu dari hati yang baik, insya Allah. Semuanya kalau duitnya. Dan memang seperti kita ngomong, biasanya kalau pinjam duit kan batu, assalamualaikum puntennya yang banyak, setelah itu giliran bayar, ngomong banyak. Dulu mas senyum, sekarang cemberut. Anda jangan seperti itu. Kalau Anda punya utang, jangan kayak orang tadi itu. Anda kalau punya utang, harus berani menghadap, assalamualaikum, mohon maaf, saya pasti yang bayar utang hari ini. Janji hari itu membayar, Anda biarpun gak punya duit, datang ke tempatnya. Biarpun tidak membawa duit. Cuman kadang-kadang setan ngajari kecil hati, waduh gak bayar utang, lari, alasannya pergi ke sana, gak pengen pergi sana, akhirnya datang. Yang punya duit tambah marah, gak baik. Anda gak punya duit, assalamualaikum, mohon maaf, hari ini saya sebenarnya membayar utang. Tapi subhanallah, saya punya kesibukan. Mungkin terenyuh orang tersebut karena Anda datang dengan jauh-jauh minta maaf, saya bebaskan, bisa? Atau bahkan nawari, mau pinjam lagi, bisa? Tapi kalau Anda ngilang, SMS enggak, HP mati, wah ini alamat, enggak bisa membayar nih manusia. Nah, kita perlu belajar akhlak yang baik, ya. Akhlak yang mulia. Kalau Anda punya utang, yang baik. Bagi orang yang dipinjami duit, maka harus Anda lihat. Orang itu kalau tidak mampu, Anda pun hanya tugas mengingatkan saja. Kalau ternyata dia tidak mampu, Anda harus memberikan tempo tanpa ada tambahannya. Fanadiratu illa masara. Nah, kalau dia adalah orang jahat, lebih baik doa yang baik daripada doa jelek. Doain, ya Allah, dia kurang ajar kepadaku. Sudah pinjam duitnya cimaki marah-marah. Ya Allah, berikan kesadaran, beri rizki yang banyak, ya Allah. Nah, kalau sadar rizkinya banyak, bayar Utang. Coba bapak kutuk, kurang ajar ya Allah itu, semoga tersesat, bejat masuk neraka. Akhirnya dikabul doanya, jadi ahli neraka. Kalau kemarin cuma minjem duit gak bayar-bayar, besok nyuri. Tambah jadi pencuri, ngerampok lagi. Gara-gara doanya bapak yang dikabul. Doa yang baik saja ya. Kita cari ini akhlak mulia. Kalau ada orang zalim sama kita, doain ya Allah. Yang pinjam kepada saya semuanya yang enggak balik-balik, ya Allah tambahkan rezekinya ya Allah yang halal, semoga diberi kesadaran. Besok dikirim insyaallah ya. Sudah enggak, bukan waktunya kita dendam ya. Kalau bapak bisa baik di saat seperti itu, itulah kekasih Allah, itulah waliullah. Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja. Ibu satu. Bapak satu, ibu satu. Belakang-belakang dulu yang sudah terlanjur duluan. Sini. Belakang yang merah, bukan yang hijau. Belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak umur 18 tahun itu minta ke pesantren pondok. Bahkan saya yang namanya usaha kecil, saya utang saya bertumpuk-tumpuk, bagaimana Bu ya? Apakah mau Pak gimana kumpul-kumpul? Kenapa? Saya usaha kecil. Saya kecil. Utang saya bertumpuk-tumpuk. Ada pasaran, ada di orang tua, ada. Tapi anak saya minta ke pesantren umur 18 tahun. Kalau mondok memangnya kenapa? Ya kan ada biayanya. Nah, cari pondok yang enggak pakai biaya. Iya. Itu bagaimana? Apakah nyicil nyaur hutang, apakah anak mau ke pesantren? Ibu bayar hutang tetap, kemudian anaknya biarkan mondok. Cari pondok yang gratis banyak. Kalau enggak saya kasih rekomendasi, ada banyak pondok gratis. Nanti saya kasih petunjuk pondok yang gratis. Dikasih duit malah. Kurang apa? Kurang lagi? Ya, yang penting ada niatnya. Enggak boleh. Kalau ada niat pondok jangan dihalangi. Ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tetap, kecuali ibu enggak ada yang menemani, butuh dengan beliaunya, anak biarkan dengan ibu. Tapi kalau ibu bisa merelakan, ibu bisa mandiri sendiri, bayar utangnya. Tapi kalau dia pengin mondok, berikan kesempatan bagi para orang tua. Jika putra-putrimu ingin mengenyam pendidikan agama, beri kesempatan. Kalau nanti urusannya enggak punya duit, nanti laporan Buya dikasih alamat yang gratis nanti. Enggak susah nanti. Jangan khawatir, orang mau belajar agama. Biarpun nanti bahkan mungkin kalau memang tidak bisa belajar murni, belajar sambil bekerja cari duit bantu utang ibunya nanti. Menuntut agama jangan sampai ditunda-tunda. Nauzubillah. Jangan sampai kita di dunia melarat ataunya di akhirat kita disiksa gara-gara anaknya tidak ngerti agama. Nauzubillah. Baik, ibu biarkan anaknya belajar dan sebagainya. Masih ada tadi yang angkat tangan? Masih ada waktu? Bareng ini gimana kasih tiga-tiganya? Bapak enggak ada, bapaknya ada yang angkat. Itu satu, ini dulu satu. Ini satu, satu-satu. Belakang-belakang. Yang lebih dulu. Pendek-pendek insya Allah, semoga cukup ini. Jam 10 kita tutup. Silakan langsung. Ayo agak cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas izin yang diberikan kepada saya. Yang saya pertanyakan, karena ini sebentar lagi mau menyambut Muharram, tahun baru Hijriah, yang tadi baru dibahas oleh Buya, untuk 10 Muharram yaitu melakukan puasa sunnah. Yang saya pertanyakan, selain dari tanggal 10 Muharram tersebut, apakah masih ada amalan-amalan lain selain di puasa itu agar untuk menambah iman kita gitu kan? Kadang-kadang iman kita kadang ngedrop, kadang naik. Itu aja pertanyaan dari saya, kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Muharram tidak ada amalan khusus yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi semua amalan-amalan kebaikan yang bisa dilakukan di selain Muharram bisa dilakukan saat itu. Membaca Al-Qur'an, sholawat, diperbanyak dengan niat memulai tahun baru dengan kebaikan. Namanya khusnudzan kepada Allah. Seperti halnya di pagi hari, hendaknya kita mulai dengan kebaikan dengan harapan sampai sore baik. Perbanyaklah di tahun, di bulan pertama itu adalah dengan kebaikan. Insya Allah setelahnya nanti dimudahkan dengan kebaikan. Sehingga para salafun soleh dari para habaib dan para masai mengajari untuk doa akhir tahun dan awal tahun. Memulai hari itu dengan sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, dengan doa-doa, memulai dengan kebaikan. Maka mulailah di bulan itu dengan kebaikan, apapun kebaikan. infak, sedekah dan sebagainya, biarpun itu bukan perintah khusus dari Nabi, hanya masalah puasa saja yang ada. Ada riwayat tentang istighfar diperbanyak hari itu, agar itu boleh-boleh saja. Intinya bermacam-macam kebaikan, tapi amalan khusus tidak ada. Akan tapi boleh semua kebaikan yang bisa dilakukan di hari lain, bisa dilakukan di bulan Muharram, dan itu ada kemuliaannya luar biasa. Ini tingkatkan semuanya. Maka ada dua, langsung pendek-pendek aja. Satu ini, satu sana. Oh, tidak jadi itu. Jadi, oh ya, ya, oh, sudah ada mic-nya. Baik, dua-dua, itu sama itu berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon penjelasannya, apa hukumnya hutang usaha di bank konvensional? Kemudian bila ada hasil usaha, karena hutang di bank konvensional itu dipakai untuk cicilan ke bank konvensional, tapi ada lebih dari sisa hasil usaha itu yang kita tabungkan, kemudian kita infakkan, apakah itu masih boleh dilakukan, Buya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satunya lagi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya di luar tema, Buya. Buya, saya ibu rumah tangga yang 24 jam mengasuh anak. Anak sendiri kan? Sama dengan yang lain, yeah. Baik, silakan. Bulan yang lalu anak saya 3 ya. Yang bungsu itu berusia 2 tahun. Bulan yang lalu anak saya itu meninggal, Buya. Usia 2 tahun itu. Yang usia 2 tahun meninggal. Iya. Masya. Jadi apa ya, saya ini ingin menjadi orang yang beriman pada qada dan qadar ya, Buya. Tapi sulit sekali kalau saya tidak menangis kalau mengingat anak saya. Baik. Apakah saya termasuk orang yang belum ikhlas atau belum beriman, Buya? Baik. Terus punten satu lagi. Satu aja cukup. Ini saja. Ini punten, anak saya belum kekah. Baik. Mas, anak yang meninggal tadi. Iya. Tinggal satu lagi. Bagaimana, Buya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita jawab dulu ibu yang kedua. Anak kecil yang meninggal di saat beliau belum usia balig, dia tidak punya dosa, dia langsung di surga Allah. Saat ini lebih enak daripada dipelukan ibu waktu di dunia. Dipelukan ibu waktu dunia masih merasakan panas, terlambat ngasih susunya, kadang-kadang ini. Tapi kalau sekarang dipenuhi semuanya, lebih enak daripada di saat dipelukan ibu. Sebab anak kecil tidak punya dosa, dia langsung di surga. Dan itu nanti, ini kabar gembira bagi seorang ibu atau bapak yang punya anak meninggal masa kecil. Itu artinya telah dipersiapkan oleh Allah anak-anak itu yang bakal melayani di surga nanti. Maka hendaknya kita harus legowo. Ada pun masalah menangis, ibu tuangkan tangis itu. Sayyidina Rasulullah pernah menangis di saat putra beliau Sayyidina Ibrahim wafat. Nabi Muhammad punya putra laki-laki namanya Ibrahim. Sayyidina Ibrahim wafat di masa kecil, seumur itu, lebih tua sedikit, lebih kalau tak salah 3-4 tahun. Saat lagi lucu-lucu yang masih bisa bertutur kata, bisa memanggil, wafat. Nabi menangis. Nabi berkata, al-ainu tatma, air mata bisa keluar dari mata ini. Tapi aku tidak boleh berbuat yang melanggar Allah. Ibu boleh menangis, tuangkan tangis di saat memohon kepada Allah. Dan niatkan semoga yang meninggal ini menjadi sebab kebaikan yang hidup. Allah tidak butuh kepada anak kita. Allah tidak butuh kepada harta kita. Kalau Allah mengambil sesuatu dari kita, itu karena Allah ingin mengganti yang lebih baik lagi. Jangan khawatir, Allah akan beri yang terbaik setelah itu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Anda boleh menangis di saat Anda di hadapan Allah. Tidak perlu di depan suami Anda tampakkan tangis, Anda kepada suami yang senyum, yang memperindah. Wanita-wanita solehah seperti itu. Bahkan suatu ketika ada dikisahkan seorang wanita mempunyai anak. Anak adalah amanah dari suaminya. Suatu ketika anaknya meninggal dunia, belum dikubur, ditaruh di ruang tertutup di kamarnya, dikasih selimut begitu. Suaminya datang, dia bingung. Di saat suaminya datang, disambut suaminya seperti tidak ada masalah di rumah. Ahlan wa sahlan wa suamiku, sampai disenangkan suaminya seperti biasanya, dia mungkin ya bermesraan dengan suami sampai puas, sampai selesai. Kemudian duduk dengan suaminya ngobrol, wahai suamiku, kalau suatu ketika ada orang titip apakah uang atau apa kepadamu, kemudian titipannya itu lalu diambil, kamu marah enggak? Jawab suaminya, ya enggak, wong barangnya dia. Kalau titip kepada saya, kalau diambil saya tidak marah. Suaminya belum faham maksudnya. Bagus. Berarti kita tidak boleh marah kan ya? Oh ya, enggak boleh marah, wong barangnya dia, dititipkan ke kita lalu diambil, tidak boleh marah. Tatanya apa? Dibonceng suaminya. Ini istri luar biasa, istri tabah begini. Disenangkan dulu suaminya. Dibawa suaminya ke kamar, dibukalah anaknya. Dibuatnya kain, lihat anaknya. Dia sudah kena kuncinya, tidak boleh mah. Tidak boleh marah kepada siapapun. Dia mengucapkan alhamdulillah. Dan kita menemukan orang-orang seperti itu. Ada salah satu santri wafat. Subhanallah, ayahnya ini orang. Kasih Allah. Ada satu santri wafat. Bapaknya datang, ajib. Demi Allah, ana rela ente meninggal di pondok, senang. Beliau adalah minal habaib, dari habaib. Wah, abahnya ajib, sampai ngomong, saya yang disabar-sabarin, saya gurunya. Sabar, ajib, ini aneh ini. Jadi kan orang saya yang disabarin. Sabar, tidak apa-apa, enggak. Sampai sabar, dia nyabar-nyabarin saya, aneh. Sampai kita datang ke rumahnya dibilang, sabar, ajib, ini kebalik ini ngomong. Nah inilah orang-orang pilihan Allah. Waktu ngomong, ye, ana rela, ye, ente meninggal di pondok, ye, ente belum dosa, belum balik. Ente ketemu jiddak, ente ketemu banyak, ente, ajib. Kemarin hall, setahun anak ini wafat, kita datang ke sana. Kita sisihkan dari Hongkong langsung ke sini. Dan yang ziarah lebih daripada orang tua. Sampai bingung itu, yang ziarah mengiring jenazahnya padat lebih daripada orang tua di Tulungagung ini. Semuanya bingung, ini anak kecil wafat, yang kunjung, yang menziarah, yang takziah lebih daripada orang tua. Orang tua meninggal di situ pun tidak seramai itu. Karena lihat bapaknya seperti itu, ibunya sama, ajib. Nah ini, Anda harus menjadi orang seperti ini. Padahal ini anak laki satu-satunya. Sampai kami jadikan contoh, ini anak laki satu-satunya. Dan waktu mondok, masya Allah, baik di pondok. Sakit, begitulah namanya ajal, tidak pandang di mana saja ya, tidak saya ini. Putranya Rasulullah pun sebagai contoh orang yang sangat dicintai oleh Allah, Sayyidina Ibrahim wafat, mau diangkat. Jadi ibu tidak usah khawatir. Boleh ibu menangis saat di sajadah menghadap kepada Allah, tapi sudah ketemu suami maksimal. Tidak boleh cemberut terus dengan suami, tampak duka, tapi boleh menangis kalau dengan orang. Tidak perlu, tidak usah merengek kepada manusia, kepada Allah, ya Allah, telah kau ambil anakku, ya Allah, puji syukur, ya Allah, kau ambil masa kecil, ya Allah, dan jadikan ini sebab kebaikan untuk anak-anakku yang lainnya, ya Allah. Anda akan tambah nanti menghadapi permasalahan ini, insya Allah. Ini sudah enak anak Anda itu, enak. Hari ini pun kalau Anda siapkan 10 pembantu, tidak seenak saat ini, insya Allah. Ikhlaskan semuanya, yang tersisa yang masih ada tinggal dididik yang baik, yang mulia, jangan sampai menarik ke neraka. Anak kecil kita ini sudah menarik ke surga, tinggal anak yang lainnya, di mana kita sekolahkan, di mana kita didik, jangan sampai mereka menarik kita ke neraka. Sebab anak kalau tidak benar kita mendidik, menarik orang tuanya ke neraka, insya Allah. Insya Allah, baik semuanya. Adapun pertanyaannya yang kedua, yang pertama adalah masalah urusan dengan dunia konvensional. Kami himbau semuanya, kita sudah waktunya hijrah. Memang dunia konvensional belum sempurna, dunia syariat, bank syariat belum sempurna. Itu dalam bahasa istilah kami seperti bayi yang baru lahir. Kita menanti-nanti adanya lembaga keuangan yang syar'i, dikemas secara syar'i tanpa riba dan seterusnya, lahirlah bank syariah. Bank syariah itu lahir, bayi yang kita nanti-nanti cuman lahirnya cacat. Nah, baik, tapi lumayan masihlah lahir cacat. Lah karena cacat, kitalah yang menyempurnakan, jangan malah dibunuh. Kita yang perlu membesarkan. Ada kekurangan beberapa hukum-hukumnya, kita juga memberikan usulan-usulan. Kalau ada kekurangan, maka hendaknya kita yang menyempurnakannya. Dan agar mereka, ada bank-bank syariah ini semakin berjaya, hendaknya orang-orang yang punya uang ini segera hijrah ke sana, agar punya kekuatan di dalam lembaga keuangan syariah ini. Mohon maaf, biarpun masih cacat, ada kekurangannya. Tapi masih lumayan, berapa persen dari itu semuanya sudah dibenahi. Kalau bank konvensional murni, mulai dari investasinya tidak jelas, dari bank konvensional. Tapi ingat, kita ini perlu membuat, perlu waktu. Yang berada di bank konvensional hendaknya hijrah perlahan. Harus meyakini bahwasanya kalau murka Allah itu mengerikan. Kita segera hijrah perlahan, pelan-pelan, sampai kita tuntas, terbebas dari dunia konvensional, masuk dunia syariah, semakin sempurna. Ini adalah hukum semacam ini. Dan sudah banyak, alhamdulillah, kemarin juga suami istri yang kerja di konvensional hijrah. Dia keluar dari bank tersebut, kemudian ingin usaha mandiri kecil-kecilan. Kami sampaikan itu berat, akan tapi itulah yang penuh berkah. Dan banyak, bahkan banyak yang sampai hari ini yang bersama kita masih berada di bank konvensional. Kita beri semangat untuk segera hijrah, tapi ingat, orang hijrah itu sesuai dengan kemampuan, bertahap. Tapi ingat, hendaknya semuanya punya keyakinan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Semakin kita yakin, maka itu semakin mudah. Dan alhamdulillah dari teman-teman para pebisnis-bisnis yang mereka adalah kelas-kelas besar, mereka sudah hijrah. Rata-rata banyak yang hijrah. Ada tinggal 1-2, insyaallah mereka sudah bakal segera menyusul. Dan ingat, jika Anda termasuk orang yang sudah masuk dunia syariat, bank Anda bank syariat yang Anda tekuni, bersyukurlah kepada Allah. Kemudian di saat Anda melihat saudara, tetangga, sahabat yang masih berada di bank konvensional, jangan Anda rendahkan mereka. Sebab hidup bukan untuk merendahkan dan mencaci maki. Kita harus banyak mendoakan mereka. Jangan sombong dengan kebaikan yang sudah Anda dapatkan. Kadang kasihan, apaan masih bank haram, ngerti haram. Karena bisa saja mereka setiap malam menjerit. Dan siapapun ini, bagi yang sudah hijrah, hendaknya melihat yang belum hijrah dengan mata kasih sayang. Doakan mereka. Tidak perlu mencaci dan mengolok. Tidak boleh kita mencaci dan mengolok. Karena mungkin dia itu setiap malam menangis. Dan banyak, banyak sampai hari ini belum bisa. Ini adalah tempat yang tinggi, posisinya tinggi di bank konvensional. Buya, gimana saya ini hijrah nih, saya belum mampu ini. Harus segera. Kapan Buya? Ya secepat mungkin, tapi belum bisa. Ya sudah, tunggu. Sebab kadang perlu menyelesaikan banyak hal. Kadang mau keluar tidak boleh, karena dulu ada, saya dulu disekolahkan oleh bank konvensional, kalau saya keluar. Kalau saya bayar, kalau saya harus keluar, saya harus kena denda dan sebagainya. Makanya dia bingung. Intinya di dalam hatimu niat hijrah. Kebetulan ini tahun baru hijriah, semuanya harus hijrah ini. Kemudian ini, bagi yang sudah berhijrah, jangan merendahkan yang belum hijrah. Bagi yang masih berada di kubang kehinaan, apakah itu dalam dunia bank riba atau di dunia kemaksiatan yang lainnya, hendaknya sadar dulu. Adukan kepada Allah setiap saat, ya Allah, aku pengen usaha berhasil dan alhamdulillah ini semua sudah berhasil ya Allah. Akan tapi pada waktu itu aku mengambil dari dana-dana yang haram, dari dana konvensional ya Allah. Adukan sama ya Allah, hijrahkan kami dari tempat ini ya Allah. Termasuk mungkin yang masih sering mabuk, yang sering begini, mengadu kepada Allah. Adukan kekurangan kita, adukan kelemahan kita di tengah malam dengan tetesan air mata, ya Allah, hijrahkan kami dari dunia ini ya Allah. Hijrahkan ya Allah, hijrahkan ya Allah, hijrahkan ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah. Tambahi dengan kasih sayangmu. Maka di saat seperti itu Allah akan menghijrahkan dengan kemudahan, sungguh luar biasa. Ini perlahan, halus mainnya ya. Ingat, bagi yang sudah hijrah, jangan merendahkan siapapun. Sebab merendahkan orang lain juga penyakit, juga dosa. Maka justru kalau kita melihat tetangga, sahabat, karib kita yang masih berurusan dengan haram, hendaknya kita bisa menangis loh, mestinya. Karena dia terjerumus. Tapi sekarang kita sering dikuasai oleh kesombongan, lalu merendahkan orang lain. Ini apaan? Hadir pengajian setiap hari, masih di konvensional. Loh, lo kan rendah kan? Dia akan hijrah perlahan. Dan Allah Maha Kaya, adukan kepada Allah. Dan bagi yang masih berada di kubang kehinaan keharaman, hendaknya terus ngadu kepada Allah, ya Allah. Aku masih sering melakukan dosa ini, Allah, hijrahkan, hijrahkan, hijrahkan. Sampai kebencian kepada keharaman tersebut, lihat, di situ akan kebuka pintu kebaikan. Allah Maha Kaya. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana? Hijrah dulu. Sekarang yang lalu biar berlalu. Sekarang dari hasilnya bisa. Yang jelas harus dibayar itu utang. Sebab kalau tidak bayar utang, kita ditangkap Pak Polisi nanti. Dibayar utang yang sudah terlanjur masuk dalam dunia konvensional, sudah terlanjur pinjam, kemudian dibayar, niat semoga kita semuanya tidak punya utang nanti. Bayari, beresin semuanya. Beresin itu semuanya dulu, sisa kalau mau bersedekah dari untung yang lain, ini dibayari. Dibayari, dibayari sampai tuntas dari utang konvensional. Adapun masih utang yang lainnya, Misalnya di dunia syariat atau dalam utang bisnis tidak menghalangi sedekah. Karena utang bisnis ini ada perputarannya. Biasanya saya ngambil barang dulu, besok saya bayari, ngambil ini biasa ya. Tapi kalau utang murni, ini yang harus kita perhatikan. Saya pinjam duit untuk apa? Nah, kalau utang memang sekarang tidak ada bisnismen yang tidak punya utang. Semuanya harus punya utang, pinjam ini, kirim dulu barang dulu, bayarnya bulan depan, tahun depan. Wah, ini gara-gara dengar Buya, saya tidak sedekah. Kenapa? Tidak boleh sedekah, kata Buya Yahya. Tambah pelit, tambah kikir itu nanti. Ini utang bisnis, bukan? Kalau utang bisnis, ini ada perputaran. Sebab bukan utang sejati itu. Memang gayanya utang bisnis kan begitu. Saya kirim barang dulu kepada Anda, tolong nanti bayari bulan depan. Berarti Anda ngutang. Kalau dihitung, utang Anda adalah 15 juta. Cuman utang bisnis. Dan juga belum jatuh tempo, Anda boleh bersedekah saat itu. Asalkan ada gambaran untuk bisa membayarnya nanti. Bagi yang berurusan dunia konvensional, Anda selesaikan utang-utang ini. Adapun masalah usaha, kalau Anda ingin bersedekah, tentunya kalau bank utang-bank itu tidak ada utang jatuh tempo. Biasanya masih ada waktu penundaan waktu. Cuman permasalahannya ada tambahan yang itu namanya riba. Itu menjadi masalah, maka mohon semuanya segera membebaskan diri dari itu semua. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kuasa. Jangan ragu, menghadaplah kepada Allah dengan segala kekurangan Anda. Allah akan menghadap kepada Anda dengan kesempurnaan Allah. Menghadaplah Allah dengan kelemahan Anda, Allah akan menghadap kepada Anda dengan kekuasaan Allah. Baik, ini saja insyaAllah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdurna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, kami saat ini ya Allah berada di tempat yang mulia. Maka kami mohon ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari keharaman ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang menjadikan sebab kekasihmu Nabi Muhammad marah dan murka. Ya Allah, maka kami mohon, mudahkan kami untuk menjalankan sunnah-sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Dan mudahkan kami menjauhi bid'ah ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunilah orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan siapapun yang telah kau uji dari hamba-hambamu saat ini, berikan ketabahan kepada mereka. Dan apa yang telah kau ambil dari mereka, apakah itu anak, keluarga, harta, maka kami mohon kembalikan dengan sesuatu yang lebih baik dari itu. Gantilah dengan yang lebih baik dari itu semua. Seperti engkau janjikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, siapapun yang telah berbuat jahat kepada kami, berbuat zalim kepada kami, apakah meminjam uang kepada kami lalu mereka tidak mengembalikan, atau mereka berbuat zalim menggonjeng kami, memfitnah kami, kami mohon ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Kami mohon ampuni mereka, berikan kesadaran kepada mereka, bantulah mereka ya Allah untuk menyelesaikan itu semuanya ya Allah. Jangan kau hukum mereka ya Allah, kami tidak rela jika ada hambamu dan umat kekasihmu Nabi Muhammad yang kau hukum ya Allah. Kami mohon dan jauhkan kami dari dendam kepada siapapun ya Allah. Kami jauhkan kami dari dendam kepada siapapun dan kami mohon ya Allah. Jauhkan kami dari rizki yang haram, jauhkan kami dari riba ya Allah. Kami sungguh ya Allah mohon kepadamu jauhkan kami dari riba. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir di tempat ini atau yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini. Jika ada di antara mereka yang masih berurusan dengan riba, dengan bunga-bunga di bank, kami mohon ya Allah, hijrahkan mereka dengan kasih sayangmu, pindahkan ke tempat yang mulia ya Allah, dan mudahkan urusan mereka. Tambahlah keberhasilan mereka dengan cara yang bersih dan halal ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam keharaman itu ya Allah. Jangan biarkan mereka terus dalam larut dalam riba ya Allah. Terjerumus dalam riba, jangan, sungguh kami tidak rela ya Allah. Ya Allah, kami mohon siapapun yang ada di sini yang masih berurusan dengan riba, jauhkan dan ampuni mereka. Jangan kau cabut nyawa mereka sebelum mereka tuntas menyelesaikan urusan itu ya Allah. Dan jauhkan kami dari punya utang ya Allah. Jauhkan kami dari punya utang ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon wahai Zat yang Maha Kasih, berikan kasih sayangmu kepada semua yang hadir ini ya Allah, yang masih sering dengan kemaksiatan, maka kami mohon jauhkan mereka dari kemaksiatan ya Allah. Yang punya utang dengan saudaranya ya Allah, kami mohon mudahkan mereka untuk membayar utang-utang mereka ya Allah. Jangan sampai kami masuk neraka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, bagi mereka yang sudah hijrah ke tempat mulia, yang sudah tidak berurusan dengan dunia haram atau dunia riba. Jangan sampai hati mereka sombong, ya Allah. Jangan sampai hati mereka sombong. Dan jadikan hati kami hati yang lembut. Maka kami mohon, ya Allah. Semua yang masih berurusan dengan riba, kami mohon, ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Wahai Zat yang Maha Kasih, angkat derajat mereka, ya Allah, dengan tobat, ya Allah. Ya Allah, hijrahkan mereka, ya Allah. Jangan tunda, ya Allah. Secepatnya, ya Allah. Kami tidak ingin mereka terus berlarut dalam keharaman itu. Dan sungguh bagimu sangat mudah, ya Allah. Dan bagi yang sudah bertobat, ya Allah, jangan sampai mereka merendahkan yang lainnya, ya Allah. Dan tambahkan hati kami kecintaan kepada sesama kami, sehingga hidup kami indah dalam cinta karenamu, ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Yang sempit rizki mereka, melapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang-hutang mereka. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari minum-minuman keras. Jauhkan kami dari berjudi. Dan siapapun yang mendengar suara ini, ya Allah, baik yang di dalam masjid atau di luar masjid, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan, ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami, ya Allah, yang mendengar suara ini, ya Allah, jika ada di antara mereka yang pernah terjerumus dalam kehinaan zina, maka kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga dunia tetap mulia dan di akhirat kau muliakan, ya Allah. Tidak kau hukum lagi, ya Allah. Kami tidak ingin satupun yang mendengar suara ini masuk neraka-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, saat ini yang mengumpulkan kami saat ini adalah Engkau, ya Allah. Engkau telah memilih kami, ya Allah. Dan Engkau pun yang telah menjadikan kami berbicara seperti ini, ya Allah. Kalimat kami pun pilihan dari-Mu, ya Allah. Halal haram yang kami sampaikan pilihan dari-Mu. Maka kami mohon seperti Kau jadikan kami orang-orang yang Kau pilih saat ini. Pilih kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Seperti Engkau telah bersama rombongan ini. Kami mohon jangan sampai kami keluar, ya Allah. Maka jika mereka ahli maksiat, ampuni. Jika mereka ahli dosa, ampuni, ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin satu orang pun tertinggal dari rombongan kemuliaan ini, ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka, muliakan mereka, ya Allah. Saat ini kami melihat mereka dengan hati kami. Anak-anak kami, jaga mereka, muliakan, jauhkan mereka dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Panjangkan umur kami dan umur mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, ya Allah. Khusnul khatimah, khusnul khatimah, khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami, ya Allah, sebelum Kau ampuni dosa kami semua, ya Allah, segala kesalahan kami, ya Allah. Dan sungguh kami yakin, ya Allah, sebanyak apapun dosa kami, Engkau adalah Maha Pengampun. Ampuni kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kesalahan kami, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kesalahan kami. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami semua ahli husnul khatimah. Dan jadikan, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Habib Muhammad, Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kanastim. Suratul ladzina amanu wa mahdubi anhum wal dhalin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu, Habib Muhammad hadir di sini, duduk di sini, bukan beliau ingin belajar, beliau sudah ada ilmu. Akan tapi lihat, itu akhlaknya orang mulia, rela duduk di sini. Beliau adalah sudah seorang habib, seorang ustaz, seorang ini. Orang tawadhu, Allah akan mengangkat derajat. Ini contoh yang baik. Dan beliau hadiri majelis beliau di hari apa, Habib? Minggu keberapa? Minggu pertama, ibu ya, mohon dihadiri majelis beliau dan majelis habaib yang ada di sini hadiri. Tidak cukup malam ini, tidak cukup malam ini, insyaAllah. Ini saja, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.